terbaik yang pernah aku dapatkan, dan terbaik yang selalu ku dengar. Aku tahu kini takkan mudah untuk bisa terus bersama. Ku bersumpah.